Okay. Baru kenalan ngaso bikin bagilah. Tiap malam bajalan kita berompetnya rata dunia. Masangan tak ada modal, asal gaya pasti story amor doi di meja. Jujur banyak kepala tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injam dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Acam modal ini memang tak ragu. Kita ni manusia, bukan ATM sayu. Kita berompetnya rata dunia. Masangan tak ada modal, asal gaya pasti story amor doi di meja. Jujur banyak kepala tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injam dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam mana ini macam tak ragu. Kita ni manusia, bukan ATM saya.